ikan. Siapa beli ikan ku murah? Ikan baru ku angkat dari samudra. Amin. Boleh dipilih mana yang suka. Bawa pulang ke rumah segera dimasak. Coba lihat, silahkan beli. Saya jamin tidak akan rugi. Ikan juli tidak berduri. Yang jualnya keren sekali. Ikan ayam garam, siapa yang melauti? Ikan bus. Ikan siapa beli ikan ku murah? Udah dibilangin. Ikan baru ku angkat dari samudra. Ambil, boleh dipilih mana yang suka. Bawa coba lihat, silahkan beli. Saya jamin tidak akan rugi. Ikan juli tidak berduri. Yang jualnya keren sekali. Ikan.